ndak baku dapat. Kalau sedang dimabuk cinta, biar hujan dan panas, dianya ndak mau farek. Asal asal jo seliasi jantung hati.